Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, sebuah kitab yang berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai naam tentang masalah takbir, dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan selesaikan faedah tentangnya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di sini. Sini beliau menyebutkan setelah membahas tentang niat at-takbir, yaitu takbir. Kemudian wa amara bidzalik, dan beliau memerintahkan untuk bertakbir al-musi salatuhu, kepada seorang sahabat yang jelek salatnya. Hadis yang ma'ruf ya. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu. Wa qala lahu, ya, dan beliau na'am bersabda kepada sahabat yang jelek salatnya. Ini hadis yang ma'ruf ya. Beliau mengatakan kepada sahabat itu, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawaddaa fayadau alwudu'a mawadhi'ahu thumma yaqul Allahu akbar. Dalam hadis riwayat al-Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan kepada sahabat seorang yang pernah ada seorang sahabat yang jelek salatnya, kemudian beliau ajari ya setelah itu dengan salat yang baik yang benar. Beliau katakan kepada sahabat itu, sesungguhnya salat salah seorang dari manusia itu tidak sempurna sampai dia berwudu. Karena wudu itu adalah syarat sah salat. Salat tidak sah kalau tidak berwudu ya. Walaupun dikerjakan sangat khusyuk ya. Ada orang misalnya jadi imam khusyuk sekali, bacaannya bagus sekali. Ya, kayak kori ya, bacaan sudah panjang-panjang ya, ditambah mungkin sampai nangis-nangis ya, setelah sholat baru ingat deh, oh tadi belum wudu ternyata ya. Nah, sah pun enggak sholatnya, enggak sah walaupun tadi dia baca Al-Quran panjang-panjang, tartil lagi, khusyuk lagi sampai nangis-nangis, tapi karena belum berwudu enggak sah sholatnya. Nah ya, karena wudu itu syarat sah salat. Fayadau alwudu'a mawadhi'ahu, maka dia hendaklah meletakkan wudu itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tata caranya. Ya, dalam wudu itu ada rukun, ada wajibatul wudu, ada sunnah-sunnah wudu. Ya, rukun-rukun wudu ya, di antaranya niat, niat berwudu yang niatnya untuk mengangkat hadas baik kecil maupun besar, kemudian dia membasuh muka, ya, nah minimal sekali, boleh dia dua kali, yang paling banyak tiga kali, nah kemudian membasuh tangan juga sama minimal sekali, boleh dia dua kali, ini juga sunnah, paling banyak tiga kali. Ya, setelah itu mengusap kepala dan telinga dan kaki, ini rukunnya. Rukun wudu itu ya ini. Nah di sana ada wajib-wajib wudu seperti misalnya istinsyak, ya matmadhah, ya masukkan air ke hidung, mengeluarkannya, berkumur-kumur. Ya sebagian berpendapat ini wajib. Ya. Tapi kalau ada yang meninggalkannya tetap sah. Yang penting dia melaksanakan rukun wudu. Ya di sana juga ada sunnah-sunnah wudu seperti menyelah-nyelah jari tatkala berwudu. Kalau misalnya dia lupa atau sengaja tidak melaksanakan sunnah-sunnah ini tetap sah. Yang penting rukunnya dia kerjakan. Ya. Nah, yang penting rukunnya dia kerjakan. Di antara sunnah-sunnah wudu adalah mendahulukan yang kanan. Ya. Misalnya tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Ini sunnah. Tapi kalau misalnya ada yang kiri dulu baru yang kanan, sah atau tidak sah? Karena mendahulukan yang kanan ini tidak sampai rukun, tidak sampai wajib, tapi sunnah. Ya, kadang ada orang ya ngambil air wudhu seperti main bola, tendang kanan, tendang kiri. Ya, ya seperti ini aksan ya satu-satu. Jangan seperti nimbang-nimbang bola itu, kontrol bola. Ya, nah tendang satu, tendang dua, satu-satu. Ya, kanan dulu, baru kiri dulu. Ya, tapi yang seperti tadi tetap sah. Yang penting air wudhu itu mengenai bagian anggota wudhu. Ya, kalau kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Kalau tangan dari ujung jari sampai siku. Ya, nah. Kemudian wakana yakul, dan beliau dahulu pernah bersabda dalam hadis riwayat al-Imam Abu Daud wal Imam Tirmizi dan yang lainnya, mittahu shalah at-tuhur, pembukaan salat itu adalah suci. Ya, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas kecil itu bisa diangkat dengan berwudu. Kalau hadas besar yaitu harus mandi. Ya. Harus mandi. Nah, kita lanjutkan. Wa tahrimuha takbir, dan pengharaman takbir. Jadi setelah takbir itu tidak boleh lagi melakukan apa-apa kecuali bacaan dan gerakan sholat, ya. Karena setelah takbiratul ihram itu perbuatan selain perbuatan dan perkataan di dalam sholat itu haram dilakukan, tidak boleh. Ya, jadi kalau sudah takbir sudah, ya kerjakan sholat. Ya, kemudian kerjakan gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Jangan melakukan gerakan-gerakan yang itu bukan gerakan sholat. Ya, biasanya banyak seperti ini. Ya sudah takbir tapi gerakan di luar sholat masih dilakukan. Ya masih lihat mandang kiri, mandang kanan. Kadang masih ada munyah makanan. Ya karena belum habis. Ya, ada yang melihat jam. Sudah takbir ini. Ya, jamnya dilihati, jubahnya dilihati, kancing bajunya dibenari. Ya, kadang lihati kukunya. Ya. Kadang tengok atas, tengok kiri, tengok kanan. Ya. Jadi kalau sudah masuk takbir itu ya, tidak boleh melakukan perbuatan dan perkataan yang lain selain ya gerakan sholat dan perkataan atau bacaan sholat. Wa tahliluha taslim, dan penghalalannya adalah salam. Nah setelah salam terserah, ya tidak ada lagi larangan. Mau antum cerita sama temannya yang ada di samping setelah zikir, ya. Nah, ya adapun zikir ini sunnah, tidak wajib. Ya kalau memang perlu mau langsung cerita atau apa yang mau dibicarakan tidak mengapa. ya, karena sudah halal ya, setelah salam itu boleh ya melakukan perbuatan-perbuatan yang itu tadi di dalam sholat tidak boleh. Kemudian wa kana yarfa'u sautahu bitakbir hatta yusmi'a min khalfihi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim dan disahihkannya dan disepakati hadis tersebut oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Naam, dan dahulu beliau mengangkat suara beliau pada saat takbiratul ihram. Karena beliau sebagai imam ya, agar didengar oleh makmumnya. Ya, jadi bagi imam itu hendaklah mengangkat suara dengan suara yang lantang, yang keras. Ya, karena dia sebagai imam, biar didengar. Nah, hatta yusmi'a min khalfi, sampai beliau memperdengarkan ya, takbir tersebut ya, orang yang ada di belakangnya, makmum yang ada di belakangnya. Kemudian berikutnya dalam riwayat al-Imam Muslim dan al-Imam Nasa'i rahimahumullah, wa kana idza maridah rafa'a Abu Bakrin sautahu yuballighin nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dan al-Imam Nasa'i rahimahumullah, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menguatkan suara beliau ya, yang menguatkan suara beliau dan menyampaikan kepada makmum ya takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diperbolehkan ya, makmum yang ada di belakangnya, kalau misalnya imamnya suaranya pelan, takbirnya pelan, lebih-lebih makmumnya banyak, maka takbir boleh diulangi. Jadi makmum yang di belakangnya yang menguatkan, biar yang belakang itu kedengeran. Ini biasa ya, di Masjidil Haram biasa seperti ini ya. Kalau imam takbir biasanya ada salah seorang yang ditunjuk untuk mengulangi takbir imam, biar kedengeran, karena makmumnya banyak sekali ya. Nah, ribuan ya, mungkin kalau pas haji itu bisa jutaan ya. Nah, jadi boleh disambung takbir kalau misalnya suara imam itu ya kecil, lebih-lebih kalau mati lampu misalnya, mati lampu. Nah, terus makmumnya banyak pas daurah misalnya, suara imamnya kecil juga ya, pas jadinya ya, sudah mati lampu suara imamnya kecil. Nah, jadi boleh disambung dengan makmum yang ada di belakangnya, dia yang menguatkan, agar tujuannya yang di belakang mengetahui takbir tersebut ya, tanda perpindahan sholat misalnya, dari satu sholat, dari satu gerakan sholat ke gerakan berikutnya. Wa kana yaqul, dan beliau dahulu pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Baihaqi bisanadin sahih, idza qala al imamu Allahu akbar fakulu Allahu akbar. Maka apabila imam mengucapkan takbir Allahu akbar, maka katakanlah oleh kalian Allahu akbar ya. Jadi langsung takbir, tidak lagi sibuk baca niat ya. Nah, ini perkara takbir ya. Kemudian raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram, kapan itu? Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i, wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbir. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangan itu bersamaan takbir. Ini satu cara ya, na'am takbir. Jadi pas mengangkat tangan itu takbir. Ini cara yang pertama. Ya, cara-cara takbir. Cara yang kedua dalam riwayat ya Imam Bukhari juga dan Imam An-Nasa'i, wa taratan ba'da takbir. Dan terkadang beliau takbir dulu baru ngangkat tangan. Ini juga boleh. Kalau tadi bersamaan takbir, nah boleh juga takbir dulu baru ngangkat tangan. Ini boleh. Dalam riwayat yang lain, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Abu Daud disebutkan watarokan qablahu, terkadang sebelum takbir. Jadi ngangkat tangan dulu ya, baru bertakbir. Jadi semuanya boleh. Bersamaan ngangkat tangan ya, setelah ngangkat tangan atau sebelum ngangkat tangan. Ya. Boleh semua. Ada dalilnya. Sahih dalilnya. Semuanya diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya khilaf tatawu. Khilaf itu ada dua, ada khilaf tatawu, ada khilaf tadot. Khilaf tatawu itu khilaf yang masing-masing ada dalil dan dalilnya itu muktabar. Ya. Nah, dalilnya muktabar. Dalilnya itu nah teranggap, bukan lemah, bukan palsu, bukan dhaif. Ya, sama-sama sahih. Nah, kalau yang ini, yang seperti ini, semuanya ada dalil, maka lapang dada kita. Kalau bila perlu, diamalkan semuanya, terkadang yang sebelum takbir, setelah takbir. Ya, untuk mengingatkan, mengamalkan sunnah biar tidak hilang. Ya. Nah, khilaf yang kedua adalah khilaf yang bertolak belakang. Satu punya dalil, satu tidak punya dalil. Satu dalilnya kuat, satu dalilnya lemah. Nah, khilaf yang seperti ini, kita tidak boleh lapang dada. Ya, khilaf yang seperti ini kita tidak boleh lapang dada. Yang boleh lapang dada itu ya perselisihan yang masing-masing punya dalil. Ya, yang masing-masing punya dalil dan teranggap dalilnya sama-sama kuat. Maka dalam hal ini kita enggak boleh saling maksakan pendapat. Ya. Kita saling menghormati. Dan biasa seperti ini di kalangan ulama ahlu sunnah, mereka khilaf tatawu. Ya. Menganggap beberapa masalah. Nah, yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Kita harus lapang dada, tidak boleh saling mencela. Si fulan kok kenapa seperti itu? Misalnya, kalau dia punya dalil dan dalilnya teranggap, maka kita hormati. Tapi kalau dalilnya tidak teranggap, lemah, lebih-lebih doif, lebih-lebih sesuai dengan hawa nafsu, ya maka ini kita tidak bisa bertoleransi. Ya, seperti contohnya. Naam. Ya. Kita meyakini Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ucapan Allah. Nah, ada yang berpendapat dari kalangan kaum muslimin misalnya Al-Qur'an makhluk misalnya. Ya, ini akidah dari akidah naam yang muncul pada masa ya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Akidah ini naam sebagian para ulama itu mengkafirkan akidah ini. Ya, yang menganggap Al-Qur'an adalah makhluk. Karena sepakat para ulama ahlu sunnah, Al-Qur'an adalah kalam Allah. Nah, yang satu punya dalil, jelas kalam Allah. Ya, banyak dalilnya Al-Qur'an, sunnah. Ya, menunjukkan Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah. Nah, yang satu tidak punya dalil, apakah kita harus bertoleransi? Maka yang seperti ini tidak, karena ini perkara usul. Ya, seperti lagi keyakinan orang-orang Syiah, ya, yang meyakini nikah mut'ah misalnya, nikah kontrak. Ya, nikah kontrak. Sebenarnya bukan nikah kontrak itu. Zina dilabeli dengan label Islam. Itu sebenarnya perzinahan. Ya. Nah, nikah kontrak naam mereka menggunakan dalil yang mansukh, dalil yang sudah dihapus. Memang benar ada dulu dalilnya. Di zaman Rasulullah sempat ada nikah kontrak ini karena pada saat itu para sahabat jauh dari istri-istri mereka pada saat perang. Sempat diperbolehkan nikah mut'ah, tapi dihapus mansukh. Ya, terhapus hukumnya. Berarti dalil itu tidak bisa lagi digunakan. Nah, jadi nikah mut'ah itu tidak boleh. Nah, sekarang kita berpendapat nikah mut'ah itu tidak boleh. Nah, sekarang ada dari orang Syiah berpendapat nikah mut'ah itu boleh. Ini dalilnya. Padahal dalilnya mansukh, sudah tidak bisa diamalkan. Apakah kita harus berlapang dada? Tidak bisa. ya. Nah, karena satunya punya dalil, satunya tidak. Maka khilaf-khilaf seperti ini tidak bisa kita bertoleransi. Ya, khilaf-khilaf seperti ini tidak bisa kita bertoleransi. Nah, dan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang kita harus bertoleransi, mana yang tidak harus bertoleransi. Intinya yang bertoleransi itu kita harus berlapang dada kalau masing-masing punya dalil dan dalilnya teranggap. Ya, tapi kalau ya si A atau si B yang menggunakan dalil yang tidak teranggap, bahkan pendapat yang nyeleneh, yang menyimpang, maka kita tidak ya berlapang dada. Kita lanjutkan. Naam. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi'i la yufarrij bainaha wa la yadummuha. Dalam riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Ibnu Khuzaimah, naam, dan beliau meletakkan ya atau mengangkat kedua tangan beliau tatkala takbir itu tidak direnggangkan, tidak pula dirapatkan, ya, sedang-sedang tatkala mengangkatnya, ya, tidak direnggangkan, ya, tidak pula dirapatkan, ya, biasa saja, ya. Nah, kemudian dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam an-Nasa'i disebutkan wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaih. Dan beliau tatkala bertakbir itu mengangkat kedua tangan beliau ya sejajar dengan pundak beliau. Ini cara pertama. Cara mengangkat kedua tangan tatkala takbir itu cara pertama sampai pundak. Ini cara yang pertama ya, biasa. Ya enggak terlalu enggak seperti ini. Ya enggak juga seperti ini ya, biasa aja. Ya, enggak terlalu direnggangkan tangannya, enggak juga dirapatkan. Nah, ngangkatnya itu sejajar dengan bahu boleh ketika takbir. Atau cara yang kedua, warubbama kana yarfa'uhuma hatta yujadhiyah bihima ya furu'un udunai, furu'u udunai. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Abu Daud disebutkan, dan terkadang beliau mengangkat kedua tangan beliau tatkala takbir atau ihram itu sejajar dengan ujung telinga beliau ya. Nah, sejajar dengan kedua telinga beliau. Ini cara yang kedua. Ya, dikira-kirakan aja. Ya, dikira-kirakan aja itu sejajar dengan telinga kita. Nah, ini cara yang kedua, boleh di pundak, boleh juga naam sejajar dengan telinga kita ya, ujung telinga, kedua telinga kita. Ini cara mengangkat ke naam tangan tatkala takbiratul ihram. Naam. Kemudian wad'u al-yumna 'ala al-yusra wal amru bihi. Perkara berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah terhadapnya. Atau istilahnya bersedekap. Setelah takbir kan kita meletakkan tangan kita. Nah, ini di mana ini? Ya, di dadah kah, di perut kah, di bawah perut kah? Atau di mana, atau di samping? Ya, mana yang sunnah? Ya, setelah takbir kita bersedekap meletakkan tangan. Naam, ini di mana? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna 'alal yusra. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan naam tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau. Ya, jadi caranya bersedekap itu nanti akan disebutkan yang sahih itu di dada. Nanti kita akan sebutkan pendapat yang lain, ada juga yang berpendapat itu di atas perut, ada juga yang berpendapat di bawah perut. Tapi yang kuat itu naam di dada. Ya, kita meletakkan bersedekap tangan kita itu di dada. Nah, cara meletakkan tangannya ya itu tangan kanan itu di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti akan disebutkan ya posisi jari jemari kita, yaitu kita pegang tangan ini, ya, tangan kiri ini kita pegang, ya, boleh di atas naam punggung telapak tangan, ya, seperti ini, boleh juga di tangan, di siku, boleh juga di hasta. Nanti akan disebutkan dalilnya. Ya, jadi meletakkan tangan itu ketika bersedekap yang kuat itu di dada, nanti akan kita sebutkan pendapat yang lain. Kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, kemudian tangan kanan itu ketika ya memegang tangan kiri boleh di atas punggung telapak tangan. Boleh juga di apa pergelangan, ya, boleh juga di mana? Di hasta, ya, boleh ini. Nah, semuanya nanti akan disebutkan, ada dalilnya, ya. Nah, wa kana yaqul, dan beliau dahulu pernah bersabda, atau kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya, masih lumayan panjang. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.